Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal 'arifin wa tufaqihuna biha fid din wa 'ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, khususnya semua teman-teman saya yang ada di Majlis Ar-Raudhah pada malam hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa kumpul kembali di majlis ini sehat wal afiah. Insyaallah kita bisa terus mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita ini, sehingga kita tergolong hamba yang pandai bersyukur, bukan hamba yang kufur. Karena Allah jelas-jelas memberikan balasan yang besar kepada orang yang mau syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian syukur, sungguh pasti aku akan memberikan tambahan kepada kalian. Wala in kafartum, akan tetapi jika kalian kufur, kufur itu lawannya syukur. Jika kalian tidak mau bersyukur, ingat, sungguh siksaku teramat pedih. Pada malam hari ini kita belajar ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Suratnya juga Al-Fatihah dikatakan suratul hamd, surat pujian, surat syukur. Dan kita masuk pada ayat, yaitu ayat syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ini merupakan kalimat terindah, kalimat terbaik bagi orang yang mau memuji Allah dengan kalimat syukur. Jadi kalau ada orang pengen syukur kepada Allah, kalimat yang terbaik apa ya? Kalau saya mau muji Allah, saya mau bersyukur kepada Allah, itu kalimatnya seperti apa? Maka dikatakan oleh para ulama adalah kalimat yang termaktub di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga kalau ada orang nazar, saya kalau nanti lulus ujian, saya kalau diterima lamaran saya, entah lamaran kerjaan atau lamaran pinangan diterima, saya mau bersyukur kepada Allah dengan ucapan syukur yang paling bagus sebanyak 5.000 kali. Itu kalimatnya apa itu? Ya, kalimatnya kata para ulama, alhamdulillahi rabbil alamin, itu adalah kalimat yang terbaik. Pertanyaan, bukankah Al-Fatihah ini wahyunya Allah? Bukankah Al-Fatihah ini adalah ucapannya Allah? Pertanyaannya, kenapa kok Allah mensyukuri dirinya sendiri? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang ngomong siapa? Yang ngomong adalah Allah. Allah tidak menceritakan ada hambanya yang berkata seperti itu, tidak. Tetapi Allah memang memuji dirinya sendiri. Kenapa kok Allah muji dirinya sendiri? Jawabannya adalah karena Allah tahu tidak ada satupun hambanya sehebat apapun dia yang mampu memuji Allah dengan pujian yang sesuai dengan segala kebesaran, keindahan, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pujian yang disampaikan makhluk yang bisa mencakup semua kebesaran, keindahan, karunia Allah taala, enggak bakal ada sampai kapanpun. Makanya Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri karena memang enggak ada yang mampu. Artinya sesungguhnya Allah itu tidak butuh dipuji. Kenapa? Lah wong Allah udah muji dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menyamai pujiannya Allah Subhanahu wa taala. entah nabi, entah rasul, entah malaikat kumpul jadi satu mau nyamai pujiannya Allah, yang enggak mungkin bisa. Wong itu kalamullah, pujiannya Allah, enggak mungkin bisa. Allah itu udah full pujian dari dirinya sendiri. Nah, terus sebetulnya yang butuh muji Allah itu siapa? Yang butuh muji Allah ya kita ini. Karena kalau kita muji Allah berarti kita niru Allah. Kalau kita niru Allah, Allah itu senang. Kalau kita muji Allah, Allah itu senang. Walaupun Allah enggak butuh, tapi Allah senang. Sehingga dengan muji-muji Allah, kita dapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu saya garis bawahi, alhamdulillah itu salah satu arti yang utama adalah pujian. Segala bentuk pujian adalah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah muji Allah belum? Nanya ini pertanyaan rada aneh ya. Jenengan pernah muji Allah belum? Perhatikan. Anaknya tetangga ganteng, lucu, umurnya 2 tahun. Ganteng, lucu, umurnya 2 tahun. Jenengan gemes. Jenengan mengatakan, Masya Allah, Subhanallah, lucunya, putihnya, kulitnya. Ini muji atau enggak muji? Muji. Ya. Lah, seorang suami lihat istrinya kok dandan cantik banget. Terus ngomong, Masya Allah, Bu, kamu kok hari cantiknya luar biasa. Ini muji atau enggak muji? Muji. Ada orang ngasih jenengan hadiah. Ya. Ujuk-ujuk kok pagi-pagi ngenteri. Ngenteri itu bukan roti, bukan sop, tapi ngenteri motor buat jenengan. Ini orang baik atau enggak baik ini? Dienteri sop aja seneng buat sarapan ya. Tahu-tahu dienteri motor. Mas, silakan motor saya ini dipakai hadiah dari saya. Jenengan mengucapkan apa? Terima kasih, Masya Allah, betapa baiknya jenengan. Mugi-mugi diganti Allah dengan rezeki yang berlimpah ruah. Bahkan kita ngomong sama orang lain, orang yang gak ada kita puji-puji. Wah, mas yang satu itu baik banget, saya dihadiahin motor, saya dikasih motor, padahal saya gak pernah minta, gak pernah nyebut. Itu namanya muji. Pertanyaannya, sudah pernah muji Allah belum? Ya Allah Gusti, Engkau maha baik. Ya Allah, Engkau maha indah. Ya Allah, Engkau maha. Ya Allah, Engkau maha. Ya Allah, Engkau maha. Ya Allah, Engkau maha. Sudah pernah belum muncul ucapan pujian seperti itu dari hati niat pengen muji Allah? Diinget-inget dulu. Kalau sudah, sering atau cuman beberapa kali? Yang banyak itu kita belum pakai niat, tapi asal ngucap. Belum pakai niat, tapi asal ngucap. Ya sudah baik, sudah mau ngucap pujian. Tapi itu belum betul-betul muji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah ngasih satu amalan. Amalan yang gampang, sederhana. Duduk cuman muji Allah, komat kamit muji Allah, itu pahalanya luar biasa. Jangan dianggap cuman. Amal kok mau lungguh komat kamit. Subhanallah, subhanallah, Masya Allah. Lakalhamdu ya Rabbi, lakalhamdu ya Rabbi, lakalhamdu ya Rabbi, lakalhamdu ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muji Allah dengan kalimat-kalimat pujian yang ada. Ya, entah dengan tasbih, tahmid. Khususnya dengan tahmid ya. Khususnya dengan tahmid. Muji Allah niatnya. Itu duduk muji Allah itu pahalanya gak bisa diukur. Pahalanya luar biasa. Nah, sementara kadang kita gak nyadari muji Allah itu sebuah amalan. Gak nyadari muji Allah sebuah amalan. Makanya Allah ingatkan satu hari 17 kali pujian saya. Kamu puji saya, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu muji Allah, niati muji. Maknanya belum ngerti, pokoknya niatin dulu. Saya mau puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Belum syukur ya, ini baru puji. Ya, muji sama bersyukur itu lain. Memuji dan mensyukuri itu beda. Kira-kira perlu diterangkan atau enggak usah diterangkan? Ya, jenengan, saya kasih contoh, boleh? Punya mobil Alphard atau tidak? Sama, saya juga belum punya. Iya. Belum punya kan? Belum. Pernah lihat? Pernah muji? Wah, bagusnya ya mobil Alphard itu ya. Betul kan? Oh bagus sekali tuh mobil itu ya, besar. Wah catnya bagus, bannya mengkilat. Ya peleknya, wah kok kelihatannya keren gitu ya. Keren sekali itu mobil Alphard tuh. Ini kita punya atau gak punya? Gak punya, dikasih atau gak dikasih? Gak dikasih, ditumpangin aja belum pernah gitu kan. Numpang aja belum pernah, naik belum pernah. Miliknya juga bukan miliknya, milik orang lain. Lah kok udah muji-muji terus? Jadi kalau muji itu enggak ada urusannya dengan yang kita miliki. Muji itu enggak ada hubungannya dengan dikasih. Muji itu pokoknya dikasih, enggak dikasih, lihat cantik, lihat indah, lihat bagus, kita kagum, kita puji. Itu namanya pujian. Ya, itu namanya pujian. Lain kalau syukur. Syukur itu mergo dikasih. Ya. Syukur itu gara-gara dikasih. Kita dikasih uang 5.000. Ya kita syukur, terima kasih. Syukur, itu namanya syukur. Kita ditolong dari sebuah kesusahan, itu namanya syukur. Kalau cuma lihat orang yang baik, lihat orang baik suka menolong orang, suka berderma, tapi kitanya belum pernah dapat, kita muji, itu orang baik sekali ya. Itu namanya muji, bukan bersyukur. Jadi alhamdulillah sama syukur itu beda. Kalau alhamdulillah itu belum tentu orangnya dapat nikmat, tapi dia bisa muji. Kalau syukur orangnya sudah dapat nikmat, orangnya dapat nikmat, maka dia bersyukur. Makanya untuk orang yang tidak mau syukur itu ancamannya keras. Kenapa ancamannya keras? Lah wong wis dikeki kok muji aja enggak mau gitu loh. Dikasih sudah muji enggak mau. Jadi syukur yang paling rendah itu kan muji yang ngasih. Itu syukur yang paling rendah. Dikasih sudah, lah muji kok enggak mau. Makanya ancamannya keras. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat, kalau kalian kufur, siksaku teramat pedih. Dari sini udah bisa dipahami bedanya syukur sama muji? Sudah? Berarti kalau alhamdulillah itu syukur atau pujian? Pujian. Muji Allah atas seluruh keindahan Allah, atas semua karunia Allah, meskipun kita belum dapat karunia itu. Allah Maha mengayakan. Oh, kita masih melarat. Secara materi ya, ada orang-orang yang sudah kaya. Kita mengatakan Maha Suci Engkau Allah. Engkau yang Maha mengayakan. Engkau yang Maha memberikan ilmu, meskipun kita masih bodoh. Itu muji Allah. Ini masuk dalam kategori alhamdulillah. Nah, Allah menuntut kita pujian itu bukan cuman pujian, tapi pujian yang juga seiring dengan syukur. Kenapa? Karena tidak ada satu hamba pun yang tidak dapat nikmat dari Allah. Coba saya mau nanya, siapa di sini yang hari ini enggak dapat nikmat dari Allah, angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan ya langsung kesamber bledek gitu. Berarti kan kufurnya luar biasa. Semua dapat nikmat. Semuanya dapat nikmat. Ya, tapi siapa yang hari ini udah memuji Allah karena dapat nikmat, coba angkat tangan. Ingat-ingat, jenengan sakit kepala hari ini? Coba yang enggak sakit kepala angkat tangan. Banyak nih enggak sakit kepala ya toh? Jenengan hari ini sakit perut? Enggak. Enggak sakit perut. Enggak sakit kepala. Enggak. Sudah bilang sama Allah, "Makasih ya Allah, enggak sakit kepala. Makasih ya Allah, kepala saya sehat. Makasih ya Allah, perut saya enak." Jenengan hari ini bisa beli premium? Oh, bisa. Walaupun naik bisa beli? Bisa. Udah bilang terima kasih ya Allah dikasih rezeki bisa beli premium? Belum. Lah, berarti kebangetan enggak itu? Makanya diingatkan satu hari 17 kali itu untuk mewakili yang lupa-lupa ini loh, lali ngomong, lali ngucap. Makanya diwajibkan baca surat Al-Fatihah, di situ ada alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah ngerti, hamba-hambanya itu tuh tukang lali kabeh. Kecuali yang ngiling. Doyannya lali, mau dikasih lali. Ngasihnya barusan 5 menit yang lalu lupa, dikasih susu sama Allah seruput, tapi alhamdulillah lali. Kadang alhamdulillahnya ditunda, nanti aja kalau udah habis gitu kan. Alhamdulillahnya ditunda. Ini baru berapa menit yang lalu gitu. Kita dapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ucap alhamdulillah aja lupa itu. Makanya Allah ngasih jalan. Allah Maha baik dikasih jalan. biar kita tuh rada enteng, maka dipaksa suruh ngucap alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini mewakili ucapan syukur, mewakili ucapan syukur. Kelihatannya sepele. Saya akan ungkap malam hari ini enggak banyak, tapi insyaallah jenengan pulang dari sini jadi orang yang mesem semua. Amin ya. Ya, yang patah hati jadi teklek, remuk, keluar mesem. Jadi yang patah hati datang sini kok patah hati? Saya remukkan malam hari ini, remuk seremuk-remuknya, keluar kemudian jadi mesem. Yang masuk ke sini utangnya banyak, insyaallah keluar lupa sama utangnya semua. Ya, lupa sama utangnya, keluar. Ya, sampai rumah bisa bayar. Amin Allahumma. Amin. Jadi enggak usah mikir utang. Yang malam hari ini kok pengin apa namanya? Keterima ujian dan sebagainya, mikir nih kira-kira keterima atau tidak. Insyaallah mesem pulang dari sini. Keterima enggak jadi masalah. Yang penting pokoknya hidup terus berlanjut. Pokoknya pulang dari sini semuanya alhamdulillah mesem semua. Yang enggak bisa mesem tinggal di sini seminggu lagi. Nanti tak temen, suruh nemeni Edwin ajarannya mesem gitu kan. Jadi alhamdulillah itu karunia yang luar biasa. Sekarang kita bahas. Bangun tidur kita disuruh ngucap apa? Alhamdulillah. Mayit-mayit seluruh dunia, kiamat tiba, sangkakala ditiup semua pada mati, sangkakala ditiup lagi, ya kan? Semua pada hidup. Apa yang pertama kali diucapkan manusia ketika hidup? Alhamdulillah. Kemudian manusia nanti masuk ke dalam surga. Kalimat yang pertama kali diinjakkan ketika masuk surga itu apa? Alhamdulillah. Dan ucapannya penghuni surga itu nanti kira-kira apa yang paling banyak? Alhamdulillah. Karena di surga tiap detik dapat nikmat. Jadi dikit-dikit alhamdulillah. Dikit-dikit alhamdulillah. Dikit-dikit alhamdulillah. Makanya orang yang di dunia rajin ngucap alhamdulillah, ciri-ciri dia hidupnya udah di dalam surga. Jadi kalau orang di dunia ini jarang ucap alhamdulillah, berarti ciri-ciri hidupnya ada di dalam neraka kehidupan dunia. Mesti alhamdulillah piye. Aku sengsara kok alhamdulillah. Ada enggak yang model begitu? Wadah, ini berarti dia enggak bisa merasakan nikmat. Kerasanya yang enggak enak. Lah yang begini ini susah masuk surga. Susah masuk surga karena di dunia disuruh menikmati surga yang Allah berikan ke dalam hatinya dia enggak bisa ngucap alhamdulillah tuh abotnya luar biasa karena enggak ngerti nikmatnya Allah tuh mana nikmat itu tidak ngerti. Bangun tidur alhamdulillah, bangun dari kematian alhamdulillah, masuk ke surga alhamdulillah, pintunya surga ada adalah 8, pintu surga itu 8, enggak lebih enggak kurang. Jadi jenengan kalau masuk pintu ke 9 gak ketemu. Malaikat permisi, saya mau masuk surga lewat pintu yang ke 9. Mohon maaf salah alamat. Surga itu pintunya cuma 8. Tamaniyatul abwab. 8 pintu surga. Ada pintunya orang ahli puasa. Ada pintunya orang ahli sodakoh. Ada orang yang nanti masuk dari semua pintu. Dibukakan semua pintu. Di antaranya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kalau kita lihat, alhamdulillah itu jumlah hurufnya ada berapa? 8. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, lam, ha. Jumlah hurufnya ada 8. Maka orang yang rajin mengucap alhamdulillah, nanti dia akan masuk ke dalam 8 pintu surga. Ini salah satu keistimewaan alhamdulillah. Jadi hurufnya 8, pintu surga ada 8. Dan orang yang menguasai alhamdulillah, maka dia akan mendapatkan surga dalam kehidupan dunia ini sebelum kehidupan akhirat nanti. Mau saya buktikan? Mau. Jenengan mau seketika terasa di surga. Tapi jangan kerasan di sana ya, balik ke dunia. Seketika terasa di surga, saya buktikan malam hari ini juga. Boleh? Mau. Ayo. Coba jenengan sekarang bayangkan sesuatu yang paling nyenengkan jenengan semua. Entah itu ada yang mungkin senengnya nikah, bayangkan nikah malam hari ini. Yang senengnya duit, bayangkan malam hari dapat duit yang banyak. Yang senengnya itu motor, bayangkan malam hari ini dapat hadiah motor yang paling jenengan penginkan. Yang lagi mau melamar anaknya orang selama ini ditolak, bayangkan malam hari ini ditelepon calon mertua, silahkan nikahi anak saya. Coba bayangkan semua itu. Sudah siap? Ya, masing-masing bayangkan itu. Ayo bismillah dibayangkan bener serius ini. Ayo jenengan bayangkan. Kalau saya terlampau banyak yang saya pengen, jadi susah membayangkan. Coba jenengan bayangkan. Siap ya? Sudah, bayangkan. Yang enak-enak, yang jenengan pengen, bayangkan. Jenengan dapat, jenengan dapatkan yang jenengan pengen tadi. Coba, setelah dapat, sekarang udah dapat, jenengan mau ngucap apa sama Allah? Alhamdulillah, bisa mesem atau tidak? Baru bayangkan saja udah mesem. Baru bayangkan aja udah datang seneng. Udah datang seneng. Baru bayangkan, jenengan bayangkan kalau tadi tuh mas-mas yang lamar ditolak-tolak tadi itu ya. Tiba-tiba ditelepon calon mertua, malam hari ini ditelepon, itu mesem atau gak mesem? Bayangkan kita sudah mesem. Bayangkan jadi punya rumah yang mewah, mesem. Bayangkan yang enak-enak, mesem. Sehingga kalau orang itu rajin mengucapkan alhamdulillah, mikir yang enak-enak, dia ucapkan alhamdulillah, hatinya dipenuhi dengan rasa bahagia. Nah kalau hati udah bahagia itu berarti di mana hidupnya? Hidupnya di surga. Nah sekarang ini orang hidup di dunia kok pilih hidup di neraka. Hidup di dunia yang dipikir bukan syukur tapi yang dipikir kufur. Yang dipikir mesti yang gak enak, gak enak, gak enak, gak enak, gak enak, gak enak, gak enak, gak enak. Jadinya gak senyum, jadinya merengut, jadinya cemberut, jadinya sumpek, jadinya ya lemah, jadinya gak bersemangat. Coba kalau hidup di dunia kita mikir yang enak-enak. Saya misalnya, saya mikir yang paling enak, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada saya, gak usah capek-capek jenengan didatangkan ke sini. Betul tuh, betul. Coba kalau saya disuruh marani rumah jenengan satu-satu tiap Jumat malam, bisa apa enggak? Gak mungkin bisa kan? Berapa orang paling yang bisa saya marani gitu, memberikan tausiah 5 menit saja gitu. Assalamualaikum Pak, saya mau kasih tausiah 5 menit itu. Satu-satu saya datangi, kira-kira rampung enggak? Jalannya aja enggak rampung, apalagi tausiahnya, ya kan? Gak rampung. Tapi Allah datangkan jenengan ke sini. Dari mana-mana ini. Bukan cuma itu. Ada orang-orang yang di rumah itu mau pengen nonton apa-apa. Akhirnya dia sisihkan waktunya. Udah saya mau ikut streaming. Video kajian Jumat malam Sabtu di Masjid Ar-Raudhah. Nonton. Ikut gak? Ngaji bareng. Nikmatnya luar biasa. Saya gak capek. Saya gak susah. Saya gak lelah. Tapi saya dikasih Allah teman-teman yang luar biasa. Itu pertama. Ini contoh ya. Kemudian saya dikasih teman lagi yang gak usah dibayar, mau ngepel, mau nyapu, mau gelar, mau nyiapkan minum buat jenengan, mau masakkan air panas, mau kerja bakti sampai jam 1, mau ngecor, tidak dibayar satu rupiah pun. Mereka semua ikhlas lillahi ta'ala, itu alhamdulillah. Allah ngasih saya lagi alhamdulillah, teman-teman yang lihat saya ketok HP, padahal aku yelek. Ditutup aib saya, dibuka yang baik-baik, orang lihat baik, ini nikmat alhamdulillah. Saya punya utang tapi Allah ngasih saya jalan keluar untuk bayar utang-utang saya. Alhamdulillah. Terus begitu. Saya punya anak yang anak-anak itu cinta kepada saya. Alhamdulillah. Paham maksud saya enggak? Lah kalau kita mikir yang enak-enak hidupnya jadi senang atau enggak senang? Senang. Lah pesan dari surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Awal hidupmu dengan nama Allah yang penuh cinta, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Fokus kamu ingat Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Fokus ke sana. Allah maha cinta, Allah maha kasih. Fokus ke sana. Kemudian kamu awali, tujukan langkahmu ke sana. Dan ingat selalu semua nikmat yang Allah berikan kepadamu. Syukuri, pasti bahagia hidupmu. Sekarang kita menerapkan hidup itu salah rumusnya. Betul atau betul? Bangun tidur itu ingat nikmat atau ingat yang ruwet? Coba, itu kan pilihan kita toh. Kita boleh milih. Pilih ingat-ingat yang enak atau ingat-ingat yang gak enak. Hah? Bangun tidur tadi pagi. Kita pilih mikir yang enak-enak atau pilih mikir yang gak enak. Mestinya mikir yang enak ya. Ya, tapi nalurinya kita bagaimana? Mikir yang enak atau yang gak enak? Waduh, aku ditagih utang ya aku. Itu gak enak gitu. Kalau saya waktu sekolah dulu, waktu sekolah gitu kan. Waduh, nanti ada ulangan. Itu kan mikir yang gak enak. Waduh, ini hari Senin, sekolah lah lagi. Itu mikir gak enak gitu. Mikir gak enak. Tapi kalau hari Sabtu gitu kan. Mikirnya mesti pagi enak. Yes, hari Sabtu, besok libur. Tapi begitu kena Minggu, Senin, Selasa, Rabu, yang dipikir gak enak gak? Gak enak. Berarti mikirnya enak cuma Sabtu tok. Begitu Minggu itu habis, mikirnya gak enak gak? Gak enak. Orang kerja juga banyak yang begitu. Yang dipikir gak enak gak? gak enak. Ada lagi yang pulang kerja, mikirnya gak enak. Waduh, ketemu bojo meneh. Ada yang begitu. Ya atau ya? Lu ada, yang di sini insyaallah enggak. Yang di sini insyaallah enggak. Jadi mikirnya enggak enak enggak? Enggak enak. Padahal pesannya Allah, kita disuruh mikir yang enak atau yang enggak enak? Suruh mikir yang enak kan? Alhamdulillahirabbil alamin itu Allah nyuruh mikir kita yang enak, syukur gitu loh. Syukur. Lah kalau kita syukur kan harus mikir, namanya syukur itu mikir yang dikasih, gitu kan? Nah kalau kita mikir yang Allah berikan kepada kita, kira-kira sempat mikir yang belum dapat enggak? Enggak mungkin sempat. Karena Allah ngasih kita terlampau banyak. Allah itu ngasih kita terlampau banyak. Lah jenengan udah bisa merasakan dikasih Allah belum? Nah kalau belum bisa merasakan dikasih Allah karunia, berarti penyakit hatinya terlampau. Waraten, wireng, reget, bledoen. Wis pokoknya pol gitu kan. Lah wong Allah ngasihnya banyak kok enggak bisa kroso, ini berarti kita ini berarti sakitnya luar biasa. Dan jujur saja coba kita ini udah bisa ngerasakan benar atau sesekali. Nah punten ya, biasanya bisa ngerasakan dikasih Allah nikmat itu kalau habis dikasih musibah. Punya utang banyak, mau bayar enggak bisa, tiba-tiba datang orang ngasih duit. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Betul? Iya. Mau sakit ya, sakit enggak sembuh. Tiba-tiba datang satu orang ngasih jamu, diminum cocok, itu bilangnya alhamdulillah saya sehat. Gak bisa jalan 2 minggu kesleo. Tiba-tiba temennya datang ngasih obat gosok, digosok sama temennya, kesleonya sembuh. Bilang apa? Alhamdulillah. Biasanya kita merasa nikmat itu kalau sakit duluan. Betul atau betul? Lah apakah nunggu dikasih sakit baru mau ngerasakan? Enggak. Makanya dilatih 1 hari 17 kali. Ditambah lagi habis sholat 33 kali. Habis sholat itu kita disuruh Alhamdulillah 33 kali. Lah itu 33 kali Alhamdulillah itu yang kita ingat apa? Blas. Ayo jujur. Blas loh. Jadi muslim itu sebetulnya kalau dia tahu kekuatan formula Alhamdulillah, gak ada yang sumpek. Gak ada yang stres tuh, gak ada. Kenapa? Lawang diajari hidup itu positive thinking kok. Oh enggak ya, ini positive thinking. Hidup tuh mikir sing apik-apik. Kalau orang udah mikir sing apik, itu ada hukum alam katanya law of attraction. Enggak ya lagi ini. Jangan kita ngomongnya keliru, ngapunten. Saya ini orang Solo ya, lidahnya ya lidah Solo. Kalau ngomong Inggris ya salah-salah. Ya, law of attraction. Enggak ya. The secret dan lain sebagainya. Rahasia berpikir positif. Orang kalau udah 1 hari 17 kali diajak syukur, habis sholat suruh 33 kali mikir muji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang ada dalam dirinya, ya mestinya gak mungkin orang itu gak sukses, gak mungkin. Mesti sukses, mesti seneng. Nah kalau kita hidup kok belum bisa sukses, kita gak seneng, mesti sholat kita keliru. Pasti sholat kita keliru. Sholatnya belum benar. Kalau sholatnya udah benar, habis sholat duduk zikir, zikirnya dirasakan. Di antara zikir itu syukur alhamdulillah. Alhamdulillah dirasakan betul. Ya mesti hidupnya senang. Coba kita mikir nikmat Allah pada diri kita sekarang. Karena kita itu enggak sering syukur, ngitung nikmatnya Allah enggak bisa. Entek, Beb. Kita mataku sehat, kupingku sehat, irengku sehat. Ya ini lambe iki, bibir, lidah ya sehat, untu sehat. Jantung sehat, terakhir semua awak sehat. Baru ki apa? Embuh. Lupa lagi dia. Enggak bisa ngitung nikmat Allah yang banyak, enggak bisa. Kenapa? Karena jarang terima kasih. Kalau orang yang udah sering terima kasih, dia ingat betul setiap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh saya ingatkan satu nikmat Allah yang dilupakan banyak kita ini? Boleh. Yang rodok langka disebut orang. Boleh. Sepele ya, sepele. Saya mau nanya sama jenengan. Jenengan makan kates, keluarnya kates atau yang lain? Jenengan makan jeruk, keluarnya jeruk atau yang lain? Jenengan makan durian, yang keluar durian atau yang lain? Jenengan makan pelem, yang keluar pelem atau yang lain? Yang keluar yang lain. Jenengan makan nasi, yang keluar nasi atau yang lain? Yang lain. Nah itu semua diolah di mana? Di perut, di lambung nih. Di perut, di lambung. Coba saya mau nanya, kalau jenengan misal disuruh bayar, tolong ini saya mau mengolah pelem jadi vitamin. Pelem jadi vitamin. Saya mau mengolah yang namanya jeruk nih jadi vitamin. Kemudian tinggal nanti saya minum jadi pil. Itu harganya mahal atau murah? Harga mahal atau murah? Mahal. Mahal kan? Sudah jadinya kecil, harganya mahal. Lah setiap hari ini kita pakai bayar enggak ini? Blang blang blang blang blang blang diolah sama Allah Subhanahu wa taala pakai mesin yang ada dalam perut. Dan mesin ini dibuat sama Allah sehat tahan banting ini mesin. Ini perut ini kerja 24 jam enggak pakai mandek loh ini. Jenengan tidur perut juga kerja ini. Jantung ini kalau pakai ada judul jantung saya capek istirahat mati semuanya. Jantung ini kerja terus enggak pakai berhenti, enggak pakai berhenti. Otak juga begitu semua ini tubuh kita. Lah ini kita disuruh gratis pakai, enggak pakai bayar. Enggak pakai bayar gratis. Gratis. Lah itu udah dipikir sebagai nikmat belum? Maksudnya dipikir jadi nikmat itu bukan ngerti, oh itu nikmat, bukan itu tok, tapi betul-betul kroso. Ya Allah, suwun, ini nikmat luar biasa. Angel, tapi kalau saya kasih pembandingnya nanti jenengan bisa langsung merasakan. Ada orang ngapunten. Itu contoh ya, salurannya untuk pembuangannya rusak. Saluran pembuangan kotorannya itu rusak. Jadi enggak bisa lewat belakang. Enggak bisa lewat belakang. Terus terpaksa bagaimana? Terpaksa bagaimana? Dibolong, terus dibuatkan apa? Selang, terus dikasih gembolan kantong. Ngapunten ya. Kalau jenengan hidup tiap hari gembol begitu mau? Mau. Kira-kira malu atau enggak malu? Bau atau enggak bau? Ya, perawatannya mudah atau susah? Terus selama ini sama Allah ditaruh di dalam enggak kelihatan rapi, enggak bau. Enggak bau gitu. Itu kita tuh merasa itu nikmat atau biasa-biasa saja? Kroso itu nikmat atau enggak kroso? Belum bisa ngerasakan, belum bisa ngerasakan. Jadi kalau kita dibilang manusia itu lali, itu pantas atau enggak pantas? Oh, cocok itu. Pantas atau enggak pantas? Pantas kalau kita disebut lali. Sebetulnya kalau Allah marah itu pantas atau enggak pantas? Pantas. Lah untungnya Allah marah atau tidak? Ya marah. Awakmu ora kroso gitu. Allah marah tapi enggak kroso gitu. Allah mengedepankan rahmatnya, marahnya tuh enggak langsung. Marahnya enggak langsung. Masih diingatkan. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu siling-iling ono awakmu lali kufur, siksaku teramat pedih. Mohon maaf ya, saya masih ngulang-ngulang ini terus. Biar kita paham dulu, biar kroso dulu. Karena banyak orang enggak ngerti nikmat itu apa. Dapat nikmat tapi enggak ngerti. Nikmat itu apa? Nanti kalau udah saya ulang-ulang ini udah paham kroso, baru kita akan once ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi harus paham dulu. Boleh saya kembali dikit? Ya. Monggo diunjuk. Jawabannya mestinya alhamdulillah. Mestinya begitu. Nah, saya mau praktek alhamdulillah boleh? Nah, kalau mau praktek alhamdulillah ini ada minuman. Ya, diunjuk dulu. Oh, ini majlis santai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Orang itu mensyukuri aja yang dimiliki, jangan ngelirik miliknya orang lain. Jenengan kalau ngelirik gelas saya, waduh gelas kan gitu. Gede, nanti jadinya kurang syukur, betul kan? Nah kalau saya ngelirik isinya jenengan, waduh susu saya cuma teh, gitu kan? Jadi nanti saya banding-bandingkan, saya dikasih Mas Edwin teh, itu yang hadir dikasih susu. Padahal susu itu minuman yang terbaik. Tapi ya dapatnya teh ya, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Ini enggak kroso jam 9. sudah bicara kurang lebih 35 menit. Saatnya sekarang kita bahas alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bahas insyaallah enggak nyampe 1 jam, 1 jam kurang sedikit. Pokoknya pulang nanti semua mesem. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala jami'i ni'amihi. Karena Allah itu punya nikmat yang banyak sekali, enggak mungkin bisa kita sebut satu per persatu. Karena Allah itu sifat-sifatnya sangat indah. Keindahan Allah itu maha. Makanya pantas kalau Allah itu kita puji. Alhamdulillah, segala puji hanya miliknya Allah. Berarti yang lain itu enggak pantas dipuji. Makanya Rasul tidak suka kalau ada orang muji-muji orang lain. Ya, berikan dalam sebuah hadis, kalau ada orang muji-muji temannya, silakan tuh kasih mukanya siram pasir saja, seperti itu. Nah, itu pujian yang bagaimana? Muji orang lain yang ditujukan bukan untuk Allah, tapi untuk cari muka. Muji orang lain yang orang itu sebetulnya enggak punya sifat itu. Enggak punya sifat itu dipuji-puji. Wah, wow, bapak ini masya Allah, ini orangnya dermawan sekali. Ini loh, ini nyumbang di mana-mana, padahal bas atau nyumbang. Paham ya? Dipuji. Maksudnya apa? Biar gara-gara dipuji begitu, orang itu senang, kemudian akhirnya ngasih sumbangan. Nah, ini namanya muji orang bukan dengan sesuatu yang dia miliki, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau muji ya betul yang orangnya punya. Orangnya sholat, ya dipuji sholatnya. Itu memang harus. Sesungguhnya seorang mukmin dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi bersabda SAW, sesungguhnya seorang mukmin kalau dipuji imannya akan tambah besar, imannya tambah kuat, imannya semakin tumbuh. Rabbal iman fi qalbi, imannya akan semakin tumbuh. Jadi ada dua jenis pujian. Secara umum dilarang, secara khusus diperintahkan. Yang secara umum dilarang yang bagaimana? Pujian kepada orang lain yang bisa menimbulkan dia riya, dia ujub, dia sum'ah, yang orang tersebut memang tidak punya amalan itu. Bisa dipahami kan? Ya. Tapi kalau kita muji orang, orangnya itu enggak jadi riya, orangnya enggak jadi sum'ah, orangnya enggak jadi ujub, orangnya semakin tawadhu, orangnya semakin bersemangat, maka kita diperintahkan untuk muji orang tersebut. Makanya orang dulu kalau muji-muji orang itu lihat-lihat dulu. Ini tak puji kemedi apa ora ini. Ini kalau saya puji jadi besar kepala enggak dia ya. Kalau dia jadi besar kepala sampai jadi nanti akhirnya ujub, bangga diri, riya, jangan dipuji. Ini sama saja kamu mematahkan punggung saudaramu. Mematahkan punggung saudaramu. Padahal punggung ini tempatnya urat saraf. Artinya mata ini dulurmu dewe. Amalnya yang sudah dia bangun kamu rusak karena ada timbul kebanggaan yang bukan dia syukuri karena Allah. Dia merasa, yo aku kok sopo meneh. Contoh, ada orang yang memang gila pujian. Orang gila pujian. Terus kita puji-puji orang tadi. Orang itu bukan terus mengembalikan kepada Allah, bukan alhamdulillah terima kasih ya Allah, engkau beri aku teman-teman yang muji aku dengan kebaikan. Semua itu sebetulnya engkau yang pantas dipuji ya Allah. Aku ini masih jelek tapi dipuji-puji temanku. Lah ini orang baik, enggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau orang gila pujian, dia dipuji bukan jadi tambah baik, tambah gemede. Misal contoh, dipuji sholat duha. Wah kamu bagus masya Allah, tiap hari bisa sholat duha. Padahal sholat duhanya cuma 2 rakaat. Dia bilang, oh iya saya gak pernah ninggalkan sholat duha 8 rakaat. Memang itu orang gak sholat duha itu malas. Akhirnya menyombongkan dirinya sendiri. Ini pujian yang kita dilarang. Gak boleh muji orang seperti itu. Suruh lihat-lihat. Tapi kita jangan sampai gak muji orang. Kalau orangnya baik, berbuat baik kepada kita, mengucapkan terima kasih itu ya harus. Ada orang berbuat baik kepada kita, aja mbok puji-puji, susah ngawur. Kalau ada orang berbuat baik, ya kita wajib mengucapkan terima kasih. Tapi gak usah lebay, gak usah terlampau berlebih-lebihan. Kepada manusia seperti itu. Ya kepada manusia seperti itu, pujian yang cukup saja. Lihat santri, kok dia itu hafal satu juz, maka puji. Masya Allah, bagus kamu udah hafal satu juz. Kalau santri ini dipuji di depan orang banyak, maka timbul semangatnya. Kiai saya senang. Guru saya senang. Perbuatan saya berarti betul. Saya baik. Maka timbul semangatnya untuk ngapalkan lebih banyak. Ini wajib seorang guru muji muridnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Bedanya, yang satu kita diperintahkan muji, yang satu kita dilarang muji. Ada satu yang kita tidak dilarang. Muji tanpa henti. Muji terus. Yang jelas bukan kepada Allah. Kalau Allah pasti terus kita disuruh muji. Muji siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia, bukan khalik, beliau makhluk ciptaannya Allah. Tapi kita disuruh muji terus. Jangan samakan Kanjeng Nabi dengan kita. Kanjeng Nabi dipuji nanti akan riya? Enggak mungkin. Kanjeng Nabi dipuji akan ujub? Enggak mungkin. Kanjeng Nabi dipuji akan lupa diri? Enggak mungkin. Kanjeng Nabi dipuji nanti jadi menyombongkan diri? Enggak mungkin. Karena itu Kanjeng Nabi berhak dipuji oleh siapapun. Karena di dalam diri beliau lengkap segala kebaikan itu ada. Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah udah muji-muji, Rasulnya pun penuh dengan sifat pujian, namanya pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang terlampau banyak mendapatkan pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasul itu pantas dipuji. Nah, kalau ada orang yang larang jenengan muji-muji Kanjeng Nabi, berarti orang itu enggak ngerti hakikatut tahmid. Hakikatnya muji itu enggak ngerti. Dilarang kita muji-muji Nabi, alasannya kamu nanti mengkultuskan Nabi, kamu nanti mengagungkan Nabi berlebihan, kamu nanti terlampau mengangkat derajat Nabi jadi Tuhan. Gak mungkin lah. Gak mungkin ada manusia muji Nabi terus diangkat jadi Tuhan, kan gak mungkin. Itu komentar lebay. Paham ya? Jadi kalau ada orang berpendapat seperti itu tuh, itu kekhawatiran yang lebay, terlampau berlebihan. Justru kekhawatirannya ini yang tidak berlandaskan syariat. Pakai dalil lagi, kan Rasul udah bilang la tutruni, jangan kamu itra aku seperti umat Nasrani mengitra Isa bin Maryam. Ingat kalimatnya itra. Itra itu memberikan pujian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu enggak boleh. Berikan pujian tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagaimana umat Nasrani memuji Isa bin Maryam. Oh, kenyataannya itu hamba kok dijadikan Tuhan. Kan enggak boleh. Tapi kalau kita ini enggak mungkin mengangkat Rasul jadi Tuhan. Tidak mungkin. Makanya kita boleh muji Rasul sepuas-puasnya. Selama kita tidak mengangkat beliau sebagai Tuhan. Bisa dipahami di sini? Ya. Alhamdulillah. Tapi ingat. Siapapun yang kamu puji, wah masya Allah, kamu memang cantik, masya Allah, kamu tuh ganteng, kamu pinter, kamu dermawan, kamu sugih, kamu cekatan, kamu kita puji dengan segala kebaikan. Saya mau nanya, lah yang ngasih dia siapa? Allah. Yang buat dia pinter siapa? Allah. Yang buat dia kaya siapa? Allah. Yang buat dia ganteng siapa? Allah. Yang buat dia cantik siapa? Allah. Yang buat dia bisa siapa? Allah. Berarti yang layak dipuji siapa? Allah. Berarti sesungguhnya yang punya pujian itu siapa? Berarti manusia ini cuma numpang tenar. Lah wong hartanya ya miliknya Allah, gantengnya ya dari Allah, cantiknya ya dari Allah, pinternya ya dari Allah. Berarti kalau dia dipuji, itu sesungguhnya dia numpang tenar. Aku tenar karena Allah. Aku dikenal orang karena Allah. Aku dipuji karena Allah. Sehingga seharusnya ketika orang itu dipuji, dia kembalikan alhamdulillah. Dia kembalikan pada diri sendiri, alhamdulillah. Yang punya pujian itu Allah. Pujian itu hanya miliknya Allah. Itu maksud alhamdulillah. Jadi semua pujian milik Allah, bukan milik kita. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu kan luar biasa. Contoh manusia yang syukurnya tiada tara itu bandingannya. Khalifah Ali bin Abi Thalib seperti yang saya ceritakan ketika menikah dengan Sayyidatuna Fatimatuz Zahra radhiyallahu taala anhuma. Jangan masih ingat kisah pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimatuz Zahra? Belum pernah saya ceritakan? Pernah kok. Mungkin lupa. Saya yang lupa atau jenengan yang lupa ini kira-kira? Udah di antara kita pasti ada yang lupa, tapi moga-moga abis ini ingat semua. Sayyidina Ali itu ketika menikah dengan Fatimatuz Zahra, malam pertama. Biasanya kalau orang nikah malam pertama ngapa? Kira-kira ngapain? Enggak ngapa-ngapain. mengapa-ngapa semua kan. Malam pertama itu dikatakan malam yang penuh dengan madu, manisnya luar biasa. Ya kan, malam pertama. Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib malam pertama ketemu di kamar. Coba lihat nih. Mantunya Kanjeng Nabi sama putrinya Kanjeng Nabi loh. Sama enggak kira-kira dengan jenengan, dengan saya, dengan kita semua? Kira-kira mirip enggak mirip? Mirip saja. Kira-kira. Oh, begini loh. Ali bin Abi Thalib ngomong sama Fatimah, Fatimah ngomong sama Ali. Kalau bahasanya itu kita buat bahasa sekarang gitu ya. Sayang, alhamdulillah kita dipertemukan berjodoh sehingga kita bisa jadi suami istri. Sungguh kita ini berbahagia luar biasa. Yuk kita syukur kepada Allah, yuk. Ayo. Diajak syukur, sholat berjamaah. Malam pertama sholat sunnah berjamaah sampai subuh. Malam kedua, sayang, syukur kita semalam masih kurang. Yuk kita syukur lagi, ayo. Sholat berjamaah lagi sampai subuh. Malam ketiga, yang, yuk kita syukuran, yuk, ayo. Coba kalau ada suami ngomong begitu sama istrinya, ya, istrinya jawab, ayo gitu ya. Tapi kata suami, cukup 2 rakaat saja ya, yang ya. 2 rakaat, mau 4 rakaat, 6 rakaat, nanti dulu nih, ya. Malam ketiga, ayo sampai subuh. Akhirnya Allah perintahkan malaikat Jibril, temui itu, anak Nabi sama mantunya itu temuin. Sampaikan kepada mereka berdua, suruh ngasih tahu Rasulullah, sampaikan pada menantumu dan putrimu. Malaikat Jibril diutus sama Allah. Sampaikan pada menantumu dan putrimu untuk menyudahi sholat malamnya yang bareng-bareng. Suruh menikmati malam-malam pernikahannya. Kalau tidak, ini ila yaumil kiamah enggak punya anak turunan. Sholat terus. Ini Sayyidina Ali ini syukurnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Aku itu kotanya ilmu, Ali pintunya radhiyallahu anhu. Luar biasa. Menantu yang siap mati demi mertua itu dalam sejarah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Awal disuruh tidur waktu hijrah kan, tidur di tempat tidur saya. Lu ngerti mau dibunuh, ya siap. Bahkan tutupan selimut, tutupan gitu ya biar enggak ngerti kalau itu saya. Jadi maksud benak konangan biar mereka mantep kalau yang dibunuh Kanjeng Nabi. Jenengan sanggup begitu buat mertuanya? Yang ada mantu pengen mateni mertua kayak. Tapi pengen mati buat mertua, demi mertua ini longkonya luar biasa. Ini Sayyidina Ali siap, siap dibunuh itu sih. Siap, luar biasa. Beliau yang seperti itu, kalau dipuji-puji orang, dipuji-puji orang itu masih mengatakan, Allahumma ghfir li ma la ya'lamun, wa la tu'akhidni bima yakulun, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Bayangkan, tahu terjemahannya? Bayangkan saja dulu. Allahumma ghfir lima la ya'lamun. Ya Allah, tolong ampuni aku. Mereka itu enggak ngerti. Aku tuh sejatinya seperti apa. Kok muji-muji aku. Wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, tolong jangan engkau siksa aku karena pujian-pujian mereka. Jangan siksa aku karena pujian-pujian mereka. Wa ja'alni khairan mimma yadhunnun. Gusti, tolong jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka, yang mereka puji-puji itu. Gak seperti orang sekarang dipuji-puji orang. Ini loh, masya Allah, kalau malam tahajud, oh iya memang. Padahal belas. Dipuji, oh ini orangnya masya Allah, ini orangnya alim, ini hafal 30 juz, padahal cuma juz amma yang dia hafal. Iya mantap-mantap. Ini beda gitu dengan orang yang udah ngerti hakikatul amat, alhamdulillah. Orang kalau udah ngerti alhamdulillah tuh ketika dipuji langsung dia introspeksi di dirinya, dia kembalikan semua kepada Allah dan dia ingat kekurangannya. Makanya dikatakan mukmin kalau dipuji imannya pasti tambah tinggi. Enggak mungkin jadi ambyuk tuh enggak mungkin. Mukmin dipuji imannya pasti akan melejit. Semakin kuat. Sampai di sini paham? Jelas? Berarti alhamdulillah ini indah atau enggak indah? Ya, indahnya luar biasa. Tenang. Ini baru bagian awal-awal. Dikit ya. Jadi kalau dipuji, kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Imam Abu Hanifah itu seperti yang sudah saya ceritakan berulang kali, Beliau sholat subuh dengan wudhu isya, menurut riwayat itu selama 40 tahun. 40 tahun subuhnya, sholatnya itu pakai wudhunya sholat isya. Jadi gak batal dari isya sampai subuh. Dan isya-nya betul-betul di waktu isya. Bukan adzan subuh jam 4 kurang seperempat, isya-nya setengah 4, bukan. Betul-betul tuh isya di waktu isya, melek ibadah sampai subuh. Awal di masa mudanya beliau lagi jalan di pasar, ada orang yang ngomong sama temennya muji begini, tahu gak kamu siapa itu? Gak tahu. Itu loh Abu Hanifah, orang yang kalau malam tidak pernah tidur, sholat malam terus. Coba kalau kita dipuji begitu jalan tersepo apa? Tersipu-sipu. Sipu-sipu malu senang, hati berbunga-bunga. Yo, aku diomong kayak wong sholat mungi terus ra tau turu gitu kan. Imam Abu Hanifah sampai rumah nangis. Nangis, ya Allah, tolong ampuni saya. Ya Allah, tolong maafkan saya. Ya Allah, tolong jangan siksa saya. Mereka terlampau muji-muji aku, padahal aku itu sholat malamnya baru separuh malam, separuhnya aku tidur. Coba, pernah kita dipuji mikir begitu? Ya, sejuban sakarpe sing terserah yang muji. Oh ya. Yang penting kan dia yang muji, bukan saya yang ngomong. Ini langsung klarifikasi kepada Allah, bukan kepada manusia. Klarifikasi kepada Allah, ngomong, ya Allah, saya gak seperti itu. Tolong jadikan saya seperti itu. Tapi bukan cuma di lisan. Langsung malam itu beliau tidak tidur, sholat malam sampai selama-lamanya tidak pernah tidur malam, selalu sholat malam, sholat subuh dengan wudhu isya. Itu Imam Abu Hanifah. Nah, orang-orang sholat itu begitu, ngerti hakikatul hamd, hakikat dipuji, memuji, siapa yang layak dipuji, pujian itu milik siapa. Nah, lucunya manusia, manusia itu minta dipuji padahal dia tidak seperti itu, dan benci ketika dicaci padahal dia seperti itu. Misal saya panggil jenengan, "Hei, munafik." Umumnya marah atau senang? Ayo, marah atau senang? Marah. Padahal aslinya jenengan munafik atau tidak? Mengaku wae to ya jujur. Oh, munafik, masih munafik. Munafik mah idza tumina khon, kalau dipercaya kita itu berkhianat, kalau berbicara kita dusta, kalau berjanji tidak menepati janji. Berapa banyak janji yang udah sering kita langgar? Janjian datang jam 9, datangnya jam 12. Sering atau enggak sering? Sering kan? Yang seperti itu, janji begini dilanggar. Walaupun ditepati tapi tidak sesuai dengan janjinya. Itu bagian dari munafik. Bagian dari sifat munafik. Lalu dicoba, "Hei munafik, nesu. Aku orang munafik, ngapa ngelek-ngelek aku?" Lu padahal memang aslinya begitu. Ini kita gitu ya. Elek gitu ya. Wong aslinya elek ngaku ganteng. Marah, "Jangan jelek-jelekan saya." Lu awakmu nya elek, dielek-elek ya ora apa-apa ya. Enggak jadi masalah. Jangan marah itu, jangan marah. Tapi anehnya manusia, ketika dipuji dengan sesuatu yang tidak dia miliki, dia senang. Betul kan? Ya. Ketika dia dibenci, cela dengan sesuatu yang ada pada dirinya, dia marah. Lain orang yang sudah ngerti alhamdulillah, karena tiap detik dia ngontrol dirinya. Dapat apa ya saya? Oh, alhamdulillah dapat ini, alhamdulillah dapat ini, alhamdulillah dapat ini, alhamdulillah dapat ini. Kalau udah mikir gitu bisa susah enggak? Tidak mungkin bisa susah. Itu yang pertama. Alhamdulillah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, alhamdulillah ini wujud syukur. Wujud syukur karena sadar, dirinya dikasih nikmat. Karena itu Syaqiq Al-Balhi menyatakan, saya tadi baca di dalam tafsir Qurtubi, Syaqiq Al-Balhi itu menyatakan tafsir alhamdulillah itu ada tiga. Tafsir alhamdulillah itu ada tiga. Yang pertama, "Idza ataqallahu syai'an ta'rif min man a'taq." Kalau Allah ngasih kamu sesuatu, kamu harus ngerti yang ngasih kamu itu sejatinya siapa. Itu baru orang sudah ngerti alhamdulillah. Mohon maaf ya, boleh nanya. Dari mulai pagi sampai sekarang ini kita enggak tahu enggak yang ngasih kita siapa? Orang kroso dikei kok. Coba diingat-ingat. Hari ini dikasih apa sama Allah? Coba sebut satu persatu. Yang gampang dulu. Hari ini dikasih apa sama Allah? Kei urip. Kei urip, dikasih hidup enggak sama Allah? Dikasih. Siapa yang ngasih? Allah. Sudah tahu, jadi yang ngasih hidup siapa? Jenengan hidup sendiri atau dikasih Allah? Tapi krosone urip dhewe apa dikei? Krosone iki urip dhewe, ora kroso yang urip dikei Allah gitu. Dia enggak bisa merasakan saya hidup dikasih Allah tuh ndak. Krosone ya urip ya tinggal tangi urip ngono ki. Sesok ya tangi meneh urip ngono kuwi. Sesok ya tangi meneh urip gitu. Seakan-akan urip ki kowe sing ngei urip ngono. Seakan-akan hidup kamu yang ngasih hidup, saya yang ngasih hidup saya, padahal hidup yang ngasih Allah. Kamu harus ngerti hidup yang ngasih Allah. Kalau orang udah ngerti hidup yang ngasih Allah, dia akan melakukan apa? Dua hal. Nomor satu, terima kasih dikasih hidup. Nomor dua, doa minta hidup lagi. Nah, jenengan sudah doa minta hidup belum? Belum. Terima kasih dikasih hidup enggak? Bangun tidur tadi udah bilang terima kasih sama Allah. Alah, alhamdulillah. Alhamdulillahnya cuma di lisan. Oh, terima kasih yo, tenanan gitu loh. Alhamdulillah Gusti sudah dihidupkan lagi. Alhamdulillah di ahyana. Itu doanya Kanjeng Nabi itu bukan doa cuman bil lisan, bil qalb. Doa yang pakai hati, alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih ya Allah telah menghidupkan kami lagi. Suwon urip aku gitu. Makanya Mbah Surip itu lagunya bangun tidur. Tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Ngilingke menungso. Menungso ki ya mung tangi turu, turu meneh. Tangi turu, turu meneh. Lali artinya hidup tuh lupa. Makanya kalau kita bangun tidur bisa hidup mengucapkan alhamdulillah dari hati. Terus minta. Pengen dua umur enggak? Bu. Pengen cepat mati apa cepat? Ibu-ibu pengen cepat matinya atau lama? Oh berarti nanti sakaratul mautnya susah Pak, lama soalnya. Maksudnya panjang umur atau pendek umur? Pengennya panjang umur atau pendek umur? Panjang umur, udah minta beneran belum? Nah, ini nih pembohong-pembohong kelas berat nih. Saya yakin kalau minta duit pasti beneran. Tapi kalau minta dawa umur ki sak kecekel iki. Muga-muga dawa umur gitu dong. Tapi coba kalau duit moga-moga entuk duit atau ya Gusti. Coba itu, saya sering ketemukan orang gitu, moga-moga dawa umur ya, moga-moga dawa umur, moga-moga. Cuman moga-moga. Enggak sampai tenanan minta ya Allah, tolong beri saya umur panjang sehat wal afiat fi taatillah. Itu belum jadi kreteknya hati itu, belum penting seakan-akan. Yang ada di pikiran, di benak mesti urusannya duit, duit, duit, duit, duit. Mohon maaf ya saya ngomong begini ya. Bukan maksud menyinggung, tapi mengungkapkan kenyataan tentang diri kita ini loh ya. Kita itu lupa, orang ngerti urip ki sing iso apa gak roh. Gak ngerti, hidup itu yang ngasih Allah. Udah jelas? Jelas. Bapak-bapak punya istri? Punya. Yang ngasih siapa? Mertua. Yo, istri kan yang ngasih mertua. Jalarannya kan mertua. Jalarannya mertua. Tapi pada hakikatnya ngasih siapa? Allah. Kan begitu ya, yang ngasih ngasih Allah. Nah, kalau udah ngerti istri yang ngasih Allah gitu ya. Nah, urusan kita kepada Allah ini terhadap istri jalan enggak? Terima kasih sama yang ngasih. Yang ngasih adalah Allah. Mensyukuri punya istri udah belum? Gusti, alhamdulillah makasih dikasih istri ya Allah. Suwun ya Allah, saya punya istri. Udah belum? Biasa wae. Ngger duwe bojo ngono, repot ijo lho nggih ngono kangel. Tambah gitu gaya gitu loh. Itu yang buat saya nganyel karo wong lanang ngono kuwi. Walaupun saya ini orang laki. Itu ada orang laki itu yang gitu gaya tuh seperti perempuan terus gampang ora cocok kuwi ijolke, ora cocok ijolke. Itu yang ngasih Allah pakai ikatan perjanjian yang luar biasa. Mitsaqan ghalidha, malaikat didatangkan menyaksikan proses pemberian Allah itu. Lah kok dianggap enteng ki bojo kan kurang ajar luar biasa, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ngasih tahu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Tak kei kok mbok sia-sia no. Ngerti yang ngasih Allah. Nah kalau udah tahu yang ngasih Allah nanti akan jaga. Akan jaga. Paham enggak maksudnya? Berarti alhamdulillah ini gampang atau susah? Bapak ibu sekalian ngapunten ya. Kita bicara ngalor ngidul begini ya. Memang ini saya buat bentuknya seperti ini, tidak detail satu persatu, alhamdulillah seperti di pesantren-pesantren, enggak. Tapi saya ambil dari banyak buku, kita ungkap seperti ini, biar kita paham. Yang kedua, antardha bima a'tak. Kalau udah ngerti yang ngasih Allah, misal dapat suami, ya bu ya, dikasih suami. Yang ngasih siapa bu suaminya? Allah. Lah kok delalah setelah dijajal seminggu? Maksudnya urip bareng seminggu gitu loh bu. Lah kok konangan aslinya? Ternyata orangnya doyan bengak-bengok. Ternyata turunin moro ibu anter. Ternyata ngileran. Wis serba gak enak ya. Keleke mambu gitu ya. Keleke mambu. Apalagi bu. Pokoknya gak enak tuh bu. Wonge watai atos. Nesunan, ngamuan. Enak atau gak enak itu? Gak enak kan? Kalau orang yang betul-betul tahu, alhamdulillah, dia tahu yang ngasih Allah. Nah, karena yang ngasih Allah, yo jombo, bo onek-oneke, ojo bo ele-ele, alah, kok kaya ngene, ojo, sehingga ini Gusti Allah. Paham gak? Paham gak? Kok itu aku model kaya ngene, ojo kurang ajar, ini sehingga ini Gusti Allah. Mudeng gak? Mudeng gak, bu? Maksud saya ini nyindir bapak-bapak, bu. Cuma saya pakai jenengan. Paham gak? Ini yang ngasih Allah. Kamu ngerti yang ngasih Allah. Maka kamu ada urutan yang kedua. Kamu wajib ridho. Gitu loh. Seneng loh. Jadi Gusti. Kulo tampi. Wenak renak. Harus diterima. Yang ngasih Allah. Berarti yang dilihat siapanya? Pemberiannya atau Allahnya? Yang dilihat pemberiannya atau Allahnya? Allahnya. Lah selama ini yang kita lihat siapa? Ngapunten ya. Makanya orang itu banyak enggak ngerti alhamdulillah. Makanya enggak bisa ngerasakan alhamdulillah. Makanya enggak bisa kroso alhamdulillah. Makanya enggak bisa alhamdulillah. Kenapa? Sing ditonton iki udu Allahnya, bukan yang ngasih. Yang dilihat adalah pemberiannya. Alah mong sewu kok alhamdulillah. Mong gudangan kok alhamdulillah. Misal begitu. Oh cuman nasi gudangan kok alhamdulillah. Nek wedhus sak wong siji ngono ya alhamdulillah. Malah cuman susu sak cucing alhamdulillah. Kalau susu sak gendul yang gelas yang gede sak jimbeng gitu alhamdulillah rada pantas. Karena dilihat pemberiannya bukan Allahnya, tapi kalau yang ngasih itu Allah, dia tahu ini yang ngasih Allah, maka dia minum, dia lihat Allah eling aku, Allah ngei aku, Allah berarti perhatian karo aku, suwon Gusti, alhamdulillah. Jadi dia tidak ada hubungannya lagi sama nikmatnya, yang dia ingat yang ngasih. Paham? Paham ya? Ini bagian yang paling mengasihkan tuh di sini nih. Makanya yang mengasihkan saya taruh di akhir gitu. Jadi udah mulai ngantuk lagi, bangun lagi gitu ya. Mulai lagi. Jelas ya? Tahu yang ngasih Allah, maka kamu wajib ridho. Wajib ridho. Makanya tiap pagi disuruh baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Itu kan suruh baca 3 kali. Suruh belajar ridho dengan apapun yang dikasih Allah. Tugas yang dikasih Allah. Keputusan yang dikasih Allah. Bu. Allah yang. Allah ngasih jenengan anak enggak? Ngasih. Jenengan tahu yang ngasih anak siapa? Allah. Terus jenengan ridho atau gersuloh? Alah. Lalu kenyataannya gersuloh anak rewel. Wanak kok kayak gini, wanak kok, wanak kok, wanak kok, wanak kok, wanak kok, wanak kok gitu. Orangnya hadir enggak itu? Betul enggak betul, Pak? Padahal yang ngasih siapa itu? Itu kalau Allah enggak marah itu berarti Allah masih sayang gitu. Masih sayang. Lu biyen kowe njaluk. Biyen kowe iki ya donga pengin duwe anak. Barang takek kok anakmu bonek-onekke mbok sia-siaan, biomong rewel dan lain sebagainya. Itu begitu-begitu aku yang ngasih itu gitu. Ridho lah, ridho. Paham? Lah orang yang ridho tuh mesti ngomongnya apik, mesti ngomongnya ya apik. Oh, judulnya ridho tuh seneng kok. Ridho itu puas, puas. Dibujo elek, puas. Yang ngasih siapa yang ngasih? Allah. Jadi harusnya bagaimana? Alhamdulillah puas. Alhamdulillah. Welek tapi ya bojo. Welek tapi bu, bojo. Timbang ayu tapi bojone wong. Betul bu gitu ya. Ya ayu bojone wong itu kan naudzubillah men. Balik. Wah ayu tapi dijajak kene njobo. Saya waktu ke Hong Kong, ini kisah nyata nih. Saya ke Hong Kong pakai baju takwa. Ini kan begini langka. Di Hong Kong pakai baju takwa, sarungan, kopiahan. Dipaksa itu sama TKW-TKW di Hong Kong. Habib, nanti kita mau makan malam sama panitia. Saya minta tolong sama Habib, keluarnya pakai baju takwa, sarungan, pakai kopiah putih. Aduh, ini ngerjain ini. Udah ngerti di sana itu orang pakai rok mini, kadang yang gak pakai rok sekalian gitu kan. Terus kalau jenengan gak pakai Al-Quran itu masuk Hong Kong luntur 100% bisa itu. Apalannya, aurat terbuka di sana turah. Turah gitu, turah-turah. Sudah, saya bilang ya sudahlah, nawa itu dakwah ya. Nyeleneh sendiri ini pakaiannya. Jalan gitu. Nah, terus ada bule lewat di samping saya. Laki, bule laki lewat di samping saya. Untungnya ada bule lewat dulu. Nah, di sampingnya bule tadi ada perempuan, badannya gede gitu ya, mbok-mbok gitu ya. Betul, mbok-mbok, bukan muda enggak. Sudah. Maksudnya mbok-mbok itu sudah lebih tua gitu loh. Kalau muda mbak-mbak, bahasa Jawa kan cakep. Kalau pakai A, no, pakai O berarti tua. Biasanya pakai yang tua ki lemu, O. Nah, punten ya Bu ya. Kalau itu orang Jawa, saya cuma menjelaskan falsafah orang Jawa. Kalau masih mbak itu biasanya masih kurus. Ya kan mbak kan belum punya anak. Begitu punya anak melar semua. Biasanya gitu, jadi gemuk gitu ya. Bawaan ngopeni anak ya Bu ya. Jangan kok jadi nesu toh Bu. Lawang saya itu cuma menyampaikan kenyataan yang ada kok ya. Betul atau betul tuh Pak? Betul, kata bapak-bapak betul loh Bu ya. Nah, apa yang terjadi? Saya jalan, tiba-tiba Mr. 300, Mr. 300. Saya kan noleh, Mr. 300 ki sing diceluk sapa? Untung udah aku gitu kan ya. Ternyata tuh bule yang lewat tadi dipegang sama mbok-mbok tadi tangannya. Mr. 300. Jadi tuan, tolong main sama saya. Cukup $300 Hongkong. $300 Hongkong tuh ya sekitar kalau uang sini 450 ribu atau 500 ribu. 500 ribu tuan sama saya. Nah ini apa namanya pelacur di jalanan gerut-gerut wong lanang gitu ya. Lah mbok ayu ya na'udhu. Bila makanya bojomu ki welek ilengo sing ngono-ngono kuwi ngono lho. Maksudnya jelek tapi iki bojoku. Timbang ayu tapi haram neraka. Makanya jadinya alhamdulillah. Dari wajahnya. Nanti ingat lagi. Welek kan cuma wajahnya. Welek-welek ngene tapi ki sregep lho ki anake pitu. Masyaallah jadinya alhamdulillah. Wah ada tuh orang cantik. Anaknya dua aja gak mau. Mau aku ya. Cukup saya punya anak dua gak mau nambah lagi. Gitu kan ada tuh keto ya ayu. Ada lagi yang cantik pengen punya anak. Tapi gak bisa punya anak. Karena ada kelainan di apa namanya rahimnya. Dia gak bisa punya anak. Lah bojomu iki elek. Tapi kok ya gampang dua anak. Ya alhamdulillah. Nah kalau kita udah bisa lihat yang ngasih Allah ridho, puas dengan yang ada, mesti nanti kan ketoan sing apik-apik iki wae. Ya Bu ya. Ya punya suami pengangguran Bu, alhamdulillah. Ya karena nunggoni terus tadi kan. Nganggur-nganggur tuh nunggoni terus tuh kok alhamdulillah. Kan enggak mungkin kok nganggur seumur hidup kan ya ndak toh ya? Ndak. Kalau waktu masa saya nganggur jangan dipaitu. Wong lanang kok nganggur ra gelem nyambut gawe, kerjane mung turah-turu gitu kan. Nanti kalau udah pergi keluar terus wong lanang kok keluyuran. Wong wedok ki yo aneh gitu. Keluyuran salah, nang omah yo salah. Nasib jadi lelaki begitu, Pak. Ya, disyukuri Bu, alhamdulillah. Ridho bisa puas. Puas karena apa? Yang ngasih adalah Allah. Yang ketiga. Kalau udah tahu kamu itu yang ngasih semua Allah, kamu ridho, ingat-ingat selama di dirimu itu ada makanan-makanan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu gunakan itu untuk maksiat kepada Allah. Lagi sing paling angel. Lah sejak kapan kita enggak punya kekuatan dari Allah? Selalu ada toh itu. Yang ngasih kekuatan ini siapa? Allah. Ilingo kuwi aja mbok go maksiat. Lah ini gampang kok angel. Ya, jadi kalau kita pertama lulus, kedua lulus, yang ketiga ini agak sing gagal. Agak sing gagal. Wah, ternyata ya luput deh. Ya kadang kolo, ya kolo-kolo. Sering itu kekuatan dari Allah digunakan untuk maksiat kok, Bib. Ya rezeki duit sing ae Allah ya ngerti, alhamdulillah. Aku ya ridho dikeki mung 1000 ya alhamdulillah. Tapi 1000 ki tak nggo maksiat juga. Ya jo alhamdulillah. Ya na'udzu billah. Jadi ada 3 tadi itu. Nah, saya ambil contoh. Lihat jam dulu. Saya jamnya soalnya sekarang di belakang enggak kelihatan kan 9:30. Ya. Ya, 9:30. Saya ambil contoh. Ada orang jatuh cinta. Ini orang jatuh cinta ini buat contoh paling enak, paling gampang. Karena orang jatuh cinta itu seperti yang saya omongkan dulu ya, kata-katanya langsung jadi penuh dengan peribahasa, kata-katanya langsung penuh dengan keindahan bahasa, pokoknya serba berbunga-bunga. Itu orang lagi jatuh cinta. Dan biasanya orang jatuh cinta itu perbuatannya lebay, serba berlebih-lebihan, betul kan? Nah, contoh Kang Joko, kalau ada kesamaan nama jangan tersinggung. Ya, saya kasih nama Kang Joko karena belum menikah, ya kan? Ya, Kang Joko jatuh cinta sama Mbak Gadis. Ya, Kang Joko jatuh cinta sama Mbak Gadis. Mbak Gadis karena sayang sama Kang Joko ngasih hadiah sapu tangan. Ngasih hadiah sapu tangan. Sapu tangan ini Mbak Gadis beli, notanya masih nempel di sapu tangan. Masih nempel tuh harganya Rp1.000. Saya mau nanya, ini sapu tangan murahan atau mahal? Murahan pol gitu kan. Murahan pol. Terus Mbak Gadis bungkus sapu tangan ini, dibungkus sama Mbak Gadis, bungkusnya juga murahan. Setelah itu diserahkan sama Kang Joko. Diserahkan sama Kang Joko. Kang Joko nerima hadiah dari Mbak Gadis karena itu orang yang dia cintai. Nerimanya itu seneng atau merengut? Bungkusnya welek lagi, bungkusnya elek. Tahu kelihatan bungkusnya jelek, itu nerimanya seneng atau merengut? Seneng banget. Bilang apa? Terima kasih, gitu kan? Terus bahkan lebih diambungi. Iki bungkus sing godhong elek ya. Tetep diambungi. Terima kasih sayang, diambungi. Pulang sampai rumah, ngapunten, dibuka sapu tangan tadi. Sapu tangan dibuka, rego 1000 rupiah. Itu dibuat, ditaruh di wajahnya. Oh, Gadis. Lebay, mau jatuh cinta kan? Mau tidur, ya ditaruhkan di wajahnya. Oh, Gadis. Dia enggak lihat lagi sapu tangan, yang dia lihat Mbak Gadis. Betul atau betul? Nah, Mbak Gadis kebetulan kok di kamarnya Mas Joko, tanpa sepengetahuan Mas Joko, di kamarnya dikasih kamera CCTV. Mbak Gadis lihat dari rumah, ada speakernya lagi. Oh, Gadis. Senengi rakyat Mbak Gadis ini. Wah, Masya Allah. True love. Ini cinta sejati ini. Tak kei sapu tangan serkrego sewu, bungkus sele, ambune buadek. Lah kok dia ambungi kaya ngono? Terus orang delok sapu tangane sing dineng-eling Gadis, Gadis jenengku sing disebut-sebut. Maka gak mentolo nih, gak tega nih Pak Gadis nih. Besok saya akan dia kasih sapu tangan yang betul-betul bagus dan saya akan kasih yang lain karena dia bisa menghargai apa yang aku beri. Betul? Kenapa? Karena Mas Joko tidak lihat sapu tangannya. Tidak lihat bentuknya sapu tangan. Yang dilihat sama Mas Joko itu adalah yang ngasih, yang dia cintai, yaitu Mbak Gadis. Pertanyaannya, sudahkah Anda cinta kepada Allah? Sudahkah Anda cinta kepada Allah? Wow, gak berani jawab kan? Soalnya yang ngerti perilakunya awak dhewe, jadi yang ngerti. Masing-masing tahu perilakunya kok. Udah kalau kita punya cinta kepada Allah mirip-mirip Mas Joko tadi, mirip saja. Mestinya kita ini hidup mesem terus atau enggak mesem? Mesem, dikasih apapun sama Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketabrak ya tetap, alhamdulillah. Kayak Mbah Barit loh, bruk, alhamdulillah. Ketabrak ya alhamdulillah, kenapa dia ngerti bruk? Ini Allah ngasih saya hadiah ini. Dia enggak lihat lagi tabrakannya, kok yakin dikasih hadiah? Oh, dia mikirnya lain, enggak seperti orang lain. Memang orang yang udah jatuh cinta sama Allah itu perilakunya kalau dianggap orang edan, edan, rawarasi, ranormal. Mana ada orang jatuh cinta enggak gila? Tunjukkan sama saya orang jatuh cinta enggak gila. Kalau ada orang jatuh cinta belum gila, berarti palsu cintanya. Al-mahabbah junun. Ya, wa junun funun. Al-mahabbah itu kegilaan. Cinta itu kegilaan. Dan gilanya, bentuk gilanya orang yang jatuh cinta itu beda-beda. Satu dengan yang lain beda, beda-beda. Lah baru cinta dengan manusia itu udah tampak kegilaannya, apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang jatuh cinta pada Allah itu pasti dapat julukan wong edan, itu mesti. Jadi kalau jenengan ngaku jatuh cinta sama Allah belum dijuluki wedan, palsu cintamu. Saya kasih contoh boleh? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dijuluki apa sama orang-orang kafir? Gila itu, penyihir itu, gak waras itu. Betul kan? Karena jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para wali. Para wali itu banyak yang dijuluki wong edan. Orang-orang yang dermawan, dermawan itu gak mungkin dianggap orang waras, gak mungkin. Orang yang dermawan betul ya dianggap edan, wong gendeng. Lah wong duit duwene mong mong sak yuta, kok sak yuta dikeke wong kabeh. Lah terus sesuk dhek ngomong mangan apa edan wong gendeng ini. Ini orang yang udah jatuh cinta sama Allah tuh begitu, perilakunya abnormal tuh. Menurut manusia yang enggak normal. Kalau masuk manusia yang soleh kan normal ya. Lah yang belum soleh itu enggak normal. Karena ukuran normal enggak normal itu bukan ukuran yang dipakai manusia, tapi Al-Qur'an, hadis, kalamullah, kalam Rasul. Itu ukuran normal tidak normal. Sementara kita mengukur normal tidak normal sesuai dengan apa yang ada yang kita terima dalam sekolah, pelajaran hidup sehari-hari, tidak menggunakan Al-Qur'an dan sunnah. Paham? Terakhir saya mau nanya, jenengan udah cinta sama Allah? Belajar. Kita ini belajar mencintai Allah. Nah kalau belajar mencintai, yaitu kita ya harus belajar menerima yang diberi. Belajar menerima yang diberi. Makanya saya minta nanti mau pulang dari sini, diingat-ingat apa yang kita miliki itu tanda cintanya Allah. Karena Allah mengawali bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya kita ayo bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah cinta sama saya, Allah sayang sama saya. Oh Allah ngasih saya anak, Allah ngasih saya suami, Allah ngasih saya istri, Allah ngasih saya rezeki, Allah ngasih saya teman. Itu dipandang pemberiannya Allah, terus lihatlah apa yang baik. Kalau udah tahu Allah yang ngasih, mesti enggak kita anelek, mesti itu. Kita ya apik tok. Kenapa? Mata yang memandang dengan cinta pasti akan menyembunyikan segala kekurangan, sedangkan mata yang memandang dengan benci pasti akan menampakkan semua kekurangan. Betul lah, betul. Orang kalau jatuh cinta itu ngomongin kekasihnya kira-kira sempurna atau enggak sempurna? Wis wonge apik, reneng lorone, wis lorone sing kaya ngono, pokoke pol. Orang lain ndak gumun. Kok iso kaya ngono ya, padahal ya blas. Karena yang satu jatuh cinta, jadi mengucapkannya itu tanpa bisa melihat kekurangan. Nah orang yang udah cinta kepada Allah dan Allah maha sempurna, Allah enggak punya kekurangan, makanya dalam semua karunia Allah dia tidak melihat ada kekurangannya. Semua karunia Allah dia lihat itu sempurna. Makanya dia ya alhamdulillahnya tungkol mantep. Alhamdulillah. Ya makanya semua Allah ditambah, kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Lah wong dikai nyenengke kok alhamdulillah. Nabi Ayub alaihissalam kai loro ngono ya alhamdulillah. Coba tuh. Nabi Ayub dikasih sakit seperti itu ya alhamdulillah. Makanya diganti sama Allah, dibalikkan semua yang tadi diambil itu dikembalikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita dikasih Allah nikmat yang banyak, itu alhamdulillahnya cuman titik gersulone turah-turah. Betul lah, betul. Dah contoh yang paling sederhana, premium naik atau enggak naik? Naik. Kita doa semoga turun ya. Itu kan doa kita semoga turun. Tapi kenyataannya naik atau enggak naik? Naik. Lah sikap hati kita bagaimana? Yo alhamdulillah. Alhamdulillah iji ono, coba nak premium ra ono numpak kuda kabeh. Coba saya mau nanya, premium ini satu yang kita syukuri, premium naik, alhamdulillah masih ada. Gak perlu ngantri, beli, masih tinggal pergi ke pom, beli ada di pom bensin. Kalau premium gak ada, libur premium tutup 2 tahun jenengan puyeng atau enggak puyeng? Premium solar maaf kosong stok dunia 2 tahun pripun kira-kira? Puyeng atau enggak puyeng? Puyeng. Jadi walaupun naik syukurnya ada macam-macam. Alhamdulillah walaupun naik masih ada. Belinya mudah. Pom bensin banyak. Ini udah syukur. Udah sebuah syukur. Terus syukuri lagi. Alhamdulillah munggah. Tapi kok ya rezekiku jik ono. Aku jik iso tuh toko. Nanti lihatnya baik terus. Nanti kalau udah bisa lihatnya seperti itu. Premi mau naik berapapun tidak jadi masalah buat kita. Ya tidak jadi masalah. Kenapa? Karena semua Allah pasti dikasih uang untuk bisa beli. Oh hamba ini kayak diapa-apa aja ditekak-tekuk, digeludungnya, dibanting, digelosorkan, diidak-idak ya. Diapakan ada yang cuma terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Suun Gusti. Alhamdulillah. Hidupnya mesem terus. Nah yang begini ya matinya mesem. Anak saya gerusulah. Matinya merengut ya pantas. Nah urupnya perengut. Ya. Matal maru ala ma'ash alaih. Seorang akan mati sesuai dengan cara hidup. Hidupnya. Nah, kalau cara hidupnya kurang mesem ya matinya ya orang mesem. Kalau hidupnya mesem-mesem ya nanti matinya mesem. Makanya saya itu belajar mesem terus. Saya itu ceramah ya tak mesem ke. Ya. Kakek nutang ya tak mesem ke. Gitu ya. Dipisi wong ya tak mesem ke. Latihan mesem. Kenapa? Aku pengen mati mesem. Pengen latih mesem. Jangan sampai meninggal tidak mesem. Karena orang meninggal mesem kan ciri-ciri penghuni surga. Ya upaya latihan sih toh ya. Rakyat ngapus-hapusan mesemnya. Dipisui. Jadi hati ini ya nyeloi. Latihan gitu, latihan aku latihan tak mesem sih, sabar mesem itu kan udah ada nilainya tersendiri, paham semuanya, paham. Nah coba sekarang sebelum jenengan pulang, ini kan sekarang udah jam 10 kurang 15 menit, waktunya habis, syukuri apa yang ada, jangan terus geloh, tapi yojo alhamdulillah yes rampung ya kurang ajar. Nah, jadi loro-loro ya elek gitu kan. Mudeng maksud saya toh? Ya, rampungnya ya rojok gelos. Termasuk saya jane ngajar rampung kan seneng toh ya. Ya tapi saya kalau wah ya rampung gitu, ketok seneng gara-gara rampung ngajar tuh ya elek. Jadinya elek. Saya ya gelo, wah, jamnya kok sudah habis. Ada alhamdulillahnya bisa menyelesaikan tugas ngajar. Itu kan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti jenengan sambil jalan pulang diinget-inget semua yang jenengan punya. Suami punya istri, istri punya suami, orang tua punya anak, anak punya orang tua. Terus coba diinget-inget rezeki yang kita punya apa? Punya motor, punya apa? Punya rumah kontrakan, walaupun rumah kontrakan atau kos-kosan gitu kan. Dan lain sebagainya, apa yang kita punya? Coba jenengan lihat itu, terus lihat oh itu yang ngasih Allah. Yang ngasih Allah. Banyak orang lain gak dikasih Allah seperti itu. Ampunten ya, mohon maaf. Mas Edwin ini saya suruh nikah udah bertahun-tahun. Sampai hari ini belum bisa nikah nih. Belum ketemu jodohnya. Betul kan? Pengen pol. Ini pengennya sudah pol. Tak iklan kewin, tenang ini. Ya, pengennya pol. Tapi belum ketemu jodohnya. Lah jenengan sekarang di rumah udah punya istri, berarti kan udah ketemu jodohnya. Kan alhamdulillah, itu disyukuri. Banyak orang pengen nikah belum bisa nikah kok kita sudah bisa nikah. Alhamdulillah, yo aku iso nikah yo. Minimal kono aku mati ki ono sing ndongake. Kan minimal begitu. Ada yang mendoakan ono sing nangis, kira ketang tolong dino nangis bar kowe golek meneh. Maksudnya ada yang nanti mendoakan, ada yang sedih, ada yang layat, ada yang ziarah. Kan begitu ya. Ada. Itu kok diingat yang baik-baiknya semua? Mesti senang. Mesti senang. Ini saya ngomong untuk diri saya sendiri. Untuk diri saya sendiri. Yuk kita latihan mensyukuri apa yang ada dalam diri kita. Ingat itu yang ngasih Allah. Ingat yang ngasih Allah. Terus dia bilang loh, terima kasih Gusti. Suun Gusti. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kalau udah bisa begitu, nanti hatinya senang. Hatinya senang. Nah kelanjutannya bagaimana? Saya jamin, kalau hati jenengan sudah seneng, nanti Allah ngasih ide itu macam-macam. Hati itu kalau seneng, itu kerja jadi rezekinya gampang. Buktilah, buktikan omongan saya. Jenengan yang biasa pergi ke pasar, pergi sama seneng, semangat. Itu nanti kan wenteng kabeh itu. Jual ya gampang, mau apa-apa gampang, jadinya gampang. Hati seneng. Tapi kalau hati ini pepet gitu ya, semuanya jadi mumet, tidak enak. Makanya buat senang dengan cara apa? Tahu itu yang ngasih Allah, yang ngasih Allah. Gak mungkin Allah ngasih kita jelek, pasti bagus. Cuman kadang kitanya gak bisa lihat. Kadang kita gak bisa lihat. Coba durian itu kira-kira bagus atau jelek? Ditonton ya kita, iya welek. Dilihat itu ya penuh duri, kan begitu ya. Tapi nyatanya durian itu dicari orang, mahal harganya, enak. Di dalamnya ada rasa yang luar biasa. Nah sudah bisa lihat, ternyata jerone kaya ngono. Doyan. Akhirnya cari itu durian. Nah semua yang Allah kasih kepada kita itu baik, gak ada yang buruk. Walaupun penampilannya tampaknya kadang gak pas, kadang welek, itu semua baik. Termasuk jenengan kalau punya suami yang galak-galak bu ya. Galak-galak itu baik buat jenengan bu. Menawi jenengan gak digalaki itu gak tambah pinter kok. Jadi kok digalaki bisa jadi tambah pinter. Gak digalaki gak pernah belajar sabar. Digalaki belajar sabar. Karena sabar pangkatnya naik. Dan sebaliknya. Punya istri kok ngomelan jenengan belajar sabar. Dengan sabar pangkatnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bisa lihat gitu nanti naik. Pangkatnya naik dengan sendirinya dan artinya senang. Hidupnya pun akan nikmat. Ini mukaddimah. Saya belum menjelaskan alhamdulillah. Jangan lupa. Belum loh ya. Ini baru mukaddimah. Biar kita ngerti, oh alhamdulillah itu kira-kira model begitu loh. Model begitu. Makanya pantas kalau Allah ngucap alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab menungso dolali. Kenyataannya seperti itu. Semoga ini manfaat. Ada beberapa pengumuman sebelum kita tutup dengan doa. Hadirilah pengajian umum dalam rangka Haul Kiai Ageng Gribeg Jatinom hari Rabu 10 Desember jam 8 sampai selesai. Tempat Oro-Oro Tarwiyah Kerajaan Jatinom Klaten. Maidho Hasanah Kiai Haji Dr. Andes Alim Nur Wahid dari Surakarta dan Kiai Haji Muhadi Muallim Pengasuh Pondok Bahrul Rahmah Al-Hidayah Boyolali. Diawali dengan qiraatul Quran bil ghaib mulai pukul 7 pagi sampai selesai. Kemudian ada permohonan doa untuk Mas Novia Andi supaya cepat lulus kuliahnya, dapat kerjaan, sehat, orang tuanya dan lain sebagainya. Mbak Ika Puspa Dewi supaya cepat diangkat jadi PNS, jadi ibu yang baik, penyabar, diberi kesehatan, panjang umur. Nafiza Sehah Lamela menjadi anak solehah, berbakti, pintar, diberi kesehatan, panjang umur. Ibu Markoyah di Tasikmalaya semoga sembuh dari segala macam penyakitnya. Kemudian Ibu Hajah Siti Nafizah dan Ibu Hajah Ibu Yarmi semoga sehat dari segala macam penyakitnya. Jenengan semua yang sakit semoga sembuh dari segala macam penyakitnya. Yang punya hajat diwujudkan hajat-hajatnya dunia akhirah. Yang punya hutang diberi kemudahan untuk melunaskan hutang-hutangnya. Yang seret rezekinya dijadikan mudah mendapatkan rezeki dari segala arah tanpa susah payah barokah dan tidak disiksa karenanya. Yang belum punya anak keturunan semoga diberi anak keturunan yang soleh dan solihah ila yaumil qiyamah. Yang belum mendapatkan jodohnya semoga bisa segera mendapatkan jodoh yang bisa mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga rumah tangga kita, keluarga kita, anak keturunan kita dilindungi, orang tua kita dilindungi dari segala hal yang tidak menyenangkan di dunia maupun di akhirat nanti. Ala hadziniyah wa la kunyatin shalihatin jamiatin nafi'ah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman selanjutnya, hadirilah majlis zikir dan solawat bersama Jamuri. Ini khusus putri ya. Bersama Jamuri hari Senin besok 1 Desember ba'dal asar, tempat di rumah Ibu Hajah Purnomo atau Ibu Wakil Wali Kota Surakarta, Jalan Bayangkara Tipes ya, Maulid Barzanji bersama Jamuri khusus untuk ibu-ibu ya. Kemudian pemberitahuan dari saya, alhamdulillah pengecoran lantai 2 sudah selesai. Doakan pembangunannya bisa terus berlanjut mudah gitu ya. Dan insya Allah mulai bulan Desember kita akan mulai mencicil pelunasan tanah. Doakan saya dapat rezeki yang melimpah ruah dari segala arah tanpa susah payah. Ala hadziniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, bagi yang berminat untuk buku Ahlul Bid'ah Hasanah 1 maupun 2, akhlak para wali, menjemput amanah, istri idaman bisa beli di luar. Kemudian untuk DVD kajian kitab Zubat yang Rebu malam Kamis kemarin sudah dimulai, itu DVD-nya ada, bisa dibeli di luar. Atau kajian tafsir surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kajian Ar-Rahman dan Ar-Rahim Jumat yang lalu, DVD-nya juga sudah ada, bisa dibeli di luar bagi yang pengen memiliki. Yang pengen gratis, download saja di internet. Ya, jadi kita sediakan versi gratisnya di internet, versi berbayarnya dalam bentuk DVD di majelis Ar-Rodha atau pengajian-pengajian yang lain. Terima kasih, semoga manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah nanti semakin hari yang hadir bisa megang meja satu-satu. Ya, doakan ya. Itu planning saya begitu. Nanti kalau pas kajian itu masing-masing bisa megang meja ini. Minimal kalau ngantuk ada sendenannya. Ya, pengennya seperti itu. Dan untuk semua yang udah membantu majlis ini dalam bentuk apapun, tenaga, pikiran, doa, finansial, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairul jazak fid dunya wal ukhra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.